matamu, gerai rambutmu, menunjukkan itu lah keindahan yang memberikan bentuk senyuman sebentuk usapan kepada hati. Sinar wajahmu, lembut katamu, sepertinya mampu mengubah dunia yang terasa begitu hampa. Semuanya sirna tanpa cinta. Ku temukan arti kerinduan dan ku mengerti yang ku cari. Oh, bukanlah cantikmu yang ku cari. Lembut katamu sepertinya